Madinah itu belok ke Persia. Ke Persia, negeri yang paling pinter di Jazirah Arab. Yang boleh belok ke situ harus sahabat yang paling pinter. Maka yang belok ke Persia Sayyidina Ali. Belok ke situ bawa putranya dua sama istrinya. Begitu di situ ketemu orang yang pinter-pinter. Raja Majusi namanya Rustum. Perang gak bisa ngalahin. Itu kemenangan. Tapi Sayyidina Ali enggak, kabar, enggak. Dagang bagus, bertetangga bagus. Akhirnya Raja Rustum tertarik. Ini orang kok baik banget. Datang Raja Rustum ke Sayyidina Ali. Ya Ali, kamu boleh enggak tak ambil menantu? Wah, enggak boleh, saya pernah mencoba aja dimarahi sama Fatimah. Lah iya, memang di Quranku ada dalilnya. Fankihu maqwa balakum minan nisa imas tawasulah tawarubah. Fa'in khiftum alla ta'adilu fawakidah. Sahabat semua praktek itu lah. Saya mau praktek istri saya marah. Iya, kalau engkau mau nikah lagi, mas, pulangkan saja aku sama bapakku. Aku terus sama Rasul dipanggil, ya Ali katanya kamu mau nikah lagi. Iya ya Rasul, wong dalilnya ada. Ya gak apa-apa, tapi kalau kamu gitu Fatimah sakit. Nah kalau kamu menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti saya. Oh ya kalau gitu gak jadilah ya Rasul. Ya itu. Makanya. Ya sudah kalau gitu terus siapa? Anakku aja deh, si Husain. Ambil. Akhir Sayyidina Husain diambil menantu sama Raja Rustum. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah begitu orang Majusi ini jadi besanan sama Sayyidina Ali, masuk Islam. Begitu masuk Islam, orang Majusi ini kan Zoroaster. Penyembah api. Nabinya namanya Zarathustra. Ajarannya apa nihilisme neusuwong nek cara wong Jawa. Jadi penyembah api. Nah makanya lah api orang Majusi ini ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam apinya dibuang, tapi Manaronya ini tiang apinya ditaruh di depan masjid. Seluruh dunia Islam lihat Manaro depan masjid kok bagus, maka semua pengin bangun Manaro. Sampai Pasuruan namanya Menoro itu kan Majusi dulu. Tuh, jadi Islam itu kalau berbelok itu coraknya pasti beda. Jadi enggak usah dilurus-lurusin, nanti konslet dong, dari dulu memang catatannya belok-belok kok. Iya. Lah tanggal 10 tiba-tiba ketika Sayyidina Ali di sana terjadi konflik politik di Madinah. Bahas apa? Bahas pengganti Rasulullah. Jadi hati-hati kalau bakas kepemimpinan. Sahabat yang bakas kepemimpinan tawuran coba. Sayyidina Ali bisa ribut sama Sayyidina Utsman. Semua ribut, Muawiyah bisa ribut sama Sayyidina Ali, apalagi kelasnya khilafah. Itulah apa itu. Itu hanya pasti akan bikin ribut di mana-mana. Wong itu kelas cere-cere kayak gitu. Ini kelas dedengkot itu khilafiyah. Makanya menyebutnya khalifah pengganti. Sayyidina Umar enggak pakai khalifah tapi pakai Amirul Mukminin. Makanya Amirul Mukminin sekarang diadaptasi sama Qatar. Itu pakai emir. Setelah itu khalifah itu berakhir sudah di zaman Sayyidina Ali. Loh kok diperpanjang sampai zaman Turki Utsmani sama Hizbut Tahrir, itu ilmune sapa itu? Itu ilmu ngajak kelahi namanya. Ini bendera Rasulullah, loh itu sejak kapan? Kalau bendera Rasulullah begitu, Kiai Hasyim pasti ngajarkan. Liwa sama Roya itu kecil segini, bang, itu bendera perang gini kok. Diperbesar jadi bendera Kufi kayak gitu. Ini bendera Hizbut, ini bendera Rasulullah. Kalau kamu gak mau ini, kamu gak anti la ilaha illallah, kata siapa? Ini bendera Tauhid, kata siapa? Tapi kamu anti la ilallah? Enggak, aku tahlilan dari dulu sudah pakai la ilaha illallah. Itu karena kamu gak pakai tahlil aja, akhirnya kamu bingung cara meletakkan benderamu. Kalau kita sih dari dulu sudah kita letakkan miftahul jannah, sudah menjadi wiritan sehari. Hari lah, ya ini yang baru datang belum ngerti cara meletakkannya, maka dibawa kemana-mana gini aja. Terus orang kalau gak mau itu dibilang anti la ilaha illallah. Enggak, kita tahlilan la ilaha illallah. Kami dengan bendera Paluarit anti. NU gak akan pernah terima bendera Paluarit. Tapi NU kalau ke sawah tetap pakai arit. Pergi nukang tetap pakai palu. Itu biasa aja kok, gak ada yang aneh. Ini orang-orang tiba-tiba. Loh, akhirnya kemudian Sayyidina Ali konflik di sana, terbunuh. Karena terbunuh maka keluarga Rasulullah yang ada di Persia, di Baghdad waktu itu, ya, itu pulang ke Madinah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain begitu pulang ke Madinah, animo masyarakat menyambut terlalu besar. Maka kemudian Yazid marah. Saya ini sudah resmi kok masih ada model begitu. Dikejar nih Sayyidina Hasan terbunuh pakai racun, Sayyidina Husain terbunuh di Karbala tanggal 10 Asyura. Maka enggak usah ribut, 10 Asyura itu duka seluruh kaum muslimin dunia. Enggak usah disyiah-syiahkan. Itu dukanya seluruh kaum muslimin sedunia. Sampai enggak berduka Sayyidina Husain terbunuh. Ya berduka, tapi ini sekarang mau dirubah seolah-olah yang berduka di 10 Asyura itu hanya orang Syiah. Ini yang di Pasuruan kayaknya ngetren begitu itu. Jangan bawa-bawa begitu. Itu duka seluruh kaum muslimin dunia. Cuman orang Persia dukanya terlalu dalam karena keluarga, maka melukai diri. Itu cara wong Jawa belopati namanya. Jadi enggak usah heran. Oh, itu boleh. Kita di sini aja berduka sampai sekarang kalau bulan Asyura. Makanya kemudian para pendiri Islam di Indonesia, pembawa Islam menyebutnya bulan Syura. Bukan Asyura kepanjangan, makanya Syura gitu aja, orang Jawa kan gitu. Ngambil di pojoknya aja. Zainal Abidin Bidin. Nah itu. Orang sini nyebutnya buntutnya aja Asyura, Syura. Zainal Abidin Bidin. Zainal Arifin Ipin, ini biasa. Muhammad Mat. Nah, orang Jawa kan gitu. Makanya saya pernah punya tamu dari Pasuruan. Namanya Mat Ali sama Mat Karim. Tak tanya, kamu siapa Mat namamu? Mat Ali ya. Nah ini Mat Karim. Nah, Mat itu Muhammad. Orang Jawa biar mudah Muhammad jadi Mat. Jadi Muhammad itu namamu. Bukan Mat ya. Oh iya kiai, terima kasih. Saya baru tahu kalau Mat itu dari Muhammad. Oh iya. Rumahmu mana? Itu. Di Pasuruan ya. Di mana? Belakangnya Muhammad Rosah gitu. Ya ini Madrosah, ya Madrosah gitu aja. Gak usah pakai Muhammad Rosah. Nah itu makanya bulan Asyura di Jawa namanya bulan Syura atau Syura. Lah makanya orang Jawa itu kalau bulan Syura itu enggak mantu. Karena menghormati apa bulan duka. Enggak nikahkan anak. Di Jogja keliling beteng 7 kali tidak pakai ngomong. Ini bulan duka, enggak usah banyak mulut. Di Solo muter beteng dapat kebu, taek kebu. Ini bulan duka, jangan bersolek. Loh ini ajaran para wali awal. Tapi kita yang enggak ngerti, alo-alo orang Jawa mempercayai bulan Syura itu karena tahayul terhadap Nyi Ratu Kidul Mantu. Nah ini kan kadang yang enggak ngerti, bahkan yang santri pun ikut-ikut alo-alo begitu. Bahkan ada para habaib yang lantang meneriakan itu. Ini benar-benar sudah enggak ngerti sejarah nenek moyangnya, sama dengan alo-alo NU, enggak ngerti sejarah nenek moyangnya ini. Ini yang mesti diingetin bareng-bareng. Nah yang alo-alo pertama Nyi Roro Kidul Mantu itu siapa? Itu orang Belanda, aslinya orang Jawa, namanya Ngabdullah. Ngabdullah itu orang bakaran padi sana. Miskin, enggak kuat, ikut Belanda, akhirnya berubah namanya Kiai Tunggul Wulung. Nulis 2 serat. Satu serat Sabdo Palon Noyo Genggong, yang satu Dharma Gandul Gadoloco. Sabdo Palon Noyo Genggong menjelaskan bahwa yang menyerang Majapahit adalah Raden Fatah. Dibalik padahal yang menyerang Majapahit itu Girindrawardhana, Raja Kediri. Girindrawardhana ini keturunan Jaya Katuang yang dendam sama Raden Wijaya. Brawijaya 5 keturunan Wijaya. Raden Wijaya membunuh Jaya Katuang. Jaya Katuang yang bunuh Kertanegara keturunan Kenarok, karena Kenarok membunuh Kertajaya Raja Kediri tahun 1222. Ini dendam antar nenek moyang. Dibalik. Lah kemudian bikin serat namanya Dharma Gandul Gadoloco. Darmo gandul itu meng nrimo gandul telur dua itu. Gandul di mana? Di Gatholoco. Gatholoco itu gatul melonco ini. Mereka alo-alo orang sunat itu enggak ada kulitnya, makanya gadulnya melonco. Maka Darmo gandul itu meng nrimo gandul di gadul melonco. Maka Gatholoco Darmo gandul hidupnya bisa sempurna kalau ketemu Dewi Perjiwati. Nah, Farji itu. Itu kan serat porno, kita enggak pernah mau mengkaji itu tapi lantas ikut-ikutan. Ini karena Ciroroq Idul Mantul. Ini ajaran Islam awal. Makanya kadang ini Syiah hati-hati, waspada. Syiah masuk ke Indonesia. Nanti akan jadi, Syiah itu adanya di sana, di Iran sana loh. Kalaupun jadi besar di sana, kalaupun ke sini ya enggak akan jadi besar. Wong buah kurma dari Arab ditanam di sini aja tumbuh, cuman enggak berbuah. Jadi kulturnya beda. Hati-hati lagunya Haddad Alwi itu Syiah. Bikin lagu Ummi, Ummi itu lagu Syiah. Lagu itu di sini lebih parah ada, tapi bukan lagu Syiah. Indong-indong itu bukan lagu Syiah, tapi parah. Aduh-aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Siti Aisyah di dalam kubur mendapat siksa, tapi itu bukan Siti Aisyah istri Rasulullah, ya Aisyah yang lain kalau di Indonesia. Fatime Jande Kaye, itu ya bukan Siti Fatimah, Sayyidina Ali, itu Indonesia kok. Nggak usah kaget lah. Allah aja berubah jadi pangeran sampai sini kok. Nanti kan nyampe. Jadi makanya terus orang Syiah di sana sampai marahnya kayak begitu, siapa juga yang enggak marah? Cucu Rasul dipenggal gitu, coba. Jadi kalau kemudian ada Rafidhah, ada Ghulat, itu di sana, enggak usah ribut di sini. Itu konstelasi politik yang terjadi di Persia karena terbunuhnya Sayyidina Husain. Biarlah Liverpool yang berbalan, biarlah AC Milan yang main bola, kita enggak usah sibuk jadi supporter di sini, enggak ada gunanya. Itu aja, makanya santri-santri, kiai-kiai mana mau diajak anti Syiah, kata kiai, kata salah, udah deh sana. Berhubung NU enggak ikut-ikutan, ya itu hilang sendiri isunya. Begitu kan Kiai Idris? NU itu paling besar, karena kalau NU enggak ikut-ikutan, selesai apa sih? Anjing halal, kurang enak apa? MTA mengatakan anjing halal. Tapi kenapa anjing masih banyak? Ya karena enggak banyak orangnya. Coba kalau NU yang halalkan anjing itu. Cari anjing hari kedua udah enggak ada itu anjing. Jadi bergeser Islam itu. Yang 6 sama 5 itu enggak berubah, tetap geser. Kemudian keturunan Rasulullah enggak tahan hidup di sana. Karena situasinya sangat sulit. Maka Sayyid Ali Zainal Abidin menjauh, sudah enggak mau turut campur di sana. Saya enggak akan urus turut campur politik. Punya putra namanya Sayyid Ja'far Shiddiq. Sayyid Ja'far Shiddiq sudah enggak mau, udah. Apalagi Sayyid Ja'far Shiddiq ini punya putra Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya putra Sayyid Ja'far Shiddiq, udah enggak mau urus, udah. Ini daripada ruwet, aku tak jaga ajaran kakek moyangku aja. Maka Sayyid Ja'far Shiddiq udah enggak ingin hidup di Arab, ingin keluar dari Arab. Curhatnya kita bisa kita baca, curhatnya Sayyid Ja'far Shiddiq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Ini coba. Zalimin bidzalimin. Wa akhrijna min bainihim. Aku keluarkan deh dari situasi seperti ini. Salimin. Kira-kira keluarkan dengan selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Memang keluar. Maka kemudian putranya Sayyid Ali Uraidi menjauh. Semakin menjauh. Jadi jalur ini membawa Islam murni memang keluar dari sana. Punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra Sayyid Isa, punya putra Sayyid Ali, Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Teruskan putra Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad, Sayyid Alwi, Sayyid Ali Khalil Qasam, punya putra Sayyid Syekh Mirbat, punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongol, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pase, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, masuk tanah Jawa. Karena wong Jawa ilate hono coroko, maka Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir keluarnya Syekh Jumadil Kubro. Loh. Yang beliau katakan tentang dzuriyah yang dari sana. Ini Islam di sini, ini yang bawa itu keluarga Rasulullah. Islam dari jalur dalam di Indonesia itu. Makanya kadang enggak perlu banyak tanya dalil karena jalur dalam. Nah, yang baru datang ini kan jalur luar. Orang kalau jalur luar itu kan kalau kemana-mana pakai GPS. Dalilnya mana gitu. Jalur dalam. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir punya putra Sayyid Ibrahim dan Sayyid Ishaq. Sayyid Ishaq pindah Gresik punya putra Sunan Giri. Sayyid Ibrahim punya putra namanya Raden Rohmat Sunan Ampel. Ya sudah. Nah, Sunan Ampel punya putra namanya Sayyid Maktum Ibrahim Sunan Bunong. Punya murid yang paling dikasihi namanya Raden Sahid Sunan Kali Jogo. Punya murid penerus namanya Sunan Geseng. Punya murid calon raja yang tidak boleh jadi raja karena harus meneruskan ajaran kewalian, putra Joko Tingkir namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Punya murid Mbah Sambu. Punya murid, nah Mbah Sambu ini akhirnya nurunkan jalurnya ke Mbah Hamid ini. Punya murid Kinasi Mbah Jabar. Punya murid Mbah Sofyan, dari Mbah Sofyan meneruskan muridnya namanya Mbah Abdul Halim Muyolali. Punya murid Mbah Abdul Wahid Solotiko. Punya murid Mbah Khairon utawa Mbah Gareng. Punya murid Mbah Asy'ari, punya putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Tuh sampean.